Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع تابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Kenikmatan demi kenikmatan telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, pada khutbah yang lalu telah disebutkan tentang satu hadis, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al mu'min al qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'minid da'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Dan masing-masing mereka memiliki kebaikan. Dan semangatlah engkau terhadap sesuatu yang akan memberikan manfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan engkau malas. Jangan engkau lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwa di antara faedah ini, bahwasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan amalan saleh yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang yang melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Dan bahwasanya seorang mukmin yang kuat lebih besar kecintaan Allah kepadanya daripada kepada seorang mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat adalah orang yang menjalankan keimanan dan merealisasikan dari konsekuensi keimanannya dengan amalan saleh. Dan kemudian dia dalam keadaan menyempurnakan dirinya dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Demikian juga menyempurnakan dengan selainnya, yaitu dengan tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Maka ini adalah seorang mukmin yang kuat. Sehingga seorang mukmin yang kuat, niscaya dia akan bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam amalan-amalan yang bisa memberikan manfaat untuknya demi kemaslahatan dunianya dan juga demi kemaslahatan akhiratnya, demi kemaslahatan dinia, agamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Demikian juga dia akan meninggalkan segala sesuatu yang akan memudaratkannya, memudaratkan agama, demikian juga memudaratkan dunianya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, mereka adalah orang-orang yang disebut dengan al-muhsin fi islamihi. Seseorang yang baik keislamannya. Sebagaimana datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasul sallallahu, di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, sesuatu yang bukan urusannya. Maka dia disebut dengan al-muhsin fi islamihi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, kata beliau, al-muslimun munqasimun ila qismain, bahwa kaum muslimin itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kata beliau, al-muhsin fi islamihi. Yang pertama adalah seseorang yang baik di dalam keislamannya. Dan yang kedua, al-musi fi islamihi, yaitu seseorang yang jelek, yang buruk di dalam keislamannya. Ini adalah pembagian akan seorang muslim berdasarkan hadis yang bersama kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, sehingga al-muhsin fi islamihi, seorang yang baik di dalam keislamannya, niscaya dia akan merealisasikan keislamannya, melaksanakan keislamannya, syariat Islam yang zahir maupun yang batinnya. Demikian juga dia akan menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang akan memberikan manfaat untuknya, kemanfaatan dunia, demikian juga kemanfaatan akhiratnya. Ini adalah al-muhsin fi islamihi. Dia akan menyibukkan dirinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Ya. Dan juga dia akan bersemangat dengan sesuatu yang sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Demikian juga al-muhsin fi islamihi. Seseorang yang baik keislamannya, maka niscaya dia akan meninggalkan segala sesuatu yang akan bermudarat untuk dirinya, sesuatu yang bisa memudaratkan agama dan juga kemaslahatan dunianya. Dia akan tinggalkan itu semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-125, Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslamu wajhahu lillah wa huwa muhsin." Siapakah yang lebih baik agamanya daripada seseorang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, mengikhlaskan segala bentuk ibadahnya untuk Allah dalam keadaan dia muhsin, dalam keadaan dia ihsan, dalam keadaan dia berstatus sebagai seseorang yang muhsin fi islamihi. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, tidak ada orang yang lebih baik daripada mereka, daripada seseorang ya yang dia dalam keadaan mengikhlaskan segala bentuk ibadahnya untuk Allah, dan juga dia dalam keadaan muhsin di dalam islamnya, muhsin di dalam keislamannya. Sidang Jumat yang berbahagia, seseorang yang muhsin, seseorang yang berstatus al-muhsin fi islamihi, niscaya dia akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Dan juga dia akan berupaya dan berusaha untuk menjalankan yang sunnah-sunnah. Sebagaimana datang hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW menyebutkan hadis qudsi. Hadis qudsi. Kata Rasulullah SAW, Innallaha qala man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Kata Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memerangi atau memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa ma taqarraba ilayya abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Kata Rasulullah SAW selanjutnya, tidaklah seseorang atau tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan terhadapnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kemudian kata Rasulullah SAW, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu yasma'u bihi. Kalau seandainya aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu, maka aku beri taufik pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu allazi yubsiru bih. Dan aku beri taufik pandangannya yang dia memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku beri taufik tangannya yang dia berbuat dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku beri taufik kakinya yang dia berjalan dengannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, setelah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang dicintainya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik pada pendengarannya, pada pandangannya, pada tangan dan kakinya, kepada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adzani la'uizanna. Kata Rasulullah SAW, seandainya dia meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Dan seandainya dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku berikan perlindungan untuknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini adalah derajat seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Yaitu orang-orang yang menjalankan sunnah. Sunnah, inilah orang-orang yang disebut sebagai al-mu'min al-qawi. Seorang mu'min yang kuat. Kecintaan Allah kepada mereka lebih tinggi daripada kepada seorang mu'min yang lemah keimanannya dan lemah amalan solehnya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ini adalah motivasi untuk kita seluruhnya. Agar kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah semaksimal kita, semampu-mampu kita, ya. Demikian juga menjalankan yang sunnah-sunnahnya. Ini adalah yang disebut dengan al-muhsin fi islamihi. Adapun seseorang yang al-musi fi islamihi, seseorang yang jelek dan buruk di dalam keislamannya, adalah sebaliknya. Adalah orang-orang yang berkurang-kurang di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap remeh kewajiban-kewajiban. Ya. Mengakhir-akhirkan kewajibannya. Bahkan sampai meninggalkannya. Demikian juga terhadap sunnah-sunnah. Ya, meninggalkan apa yang menjadi sunnah. Sehingga sungguh terbantah seseorang yang menyatakan bahwasanya ketika diberikan nasihat, kerjakan ini, kerjakan itu, kemudian dia beralasan ini adalah sunnah. Bukankah ini adalah sunnah? Tidak wajib. Ya. Dinasihati lagi, kerjakan ini, lakukan ini. Loh, ini kan sunnah. Ini bukan wajib. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah ini maksud sunnah adalah sesuatu yang harus ditinggalkan? Apakah sunnah adalah sesuatu yang kamu atau kita untuk meninggalkannya? Tidak seperti itu. Sunnah-sunnah yang dilakukan oleh seorang hamba bisa menjadikan sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang bersama kita. Wa may yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku menjalankan yang sunnah-sunnah setelah menjalankan yang wajib-wajibnya. Ya. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, orang yang menyatakan seperti tadi bahwasanya ini adalah sunnah bukan wajib, ya, dia dalam keadaan terkadang tidak komitmen dengan ucapannya. Ya. Ketika sesuatu yang wajib kemudian dia dalam keadaan meremehkannya. Meremehkan kewajiban. Ya. Atau bahkan meninggalkan kewajibannya yang tadi beralasan bahwasanya adalah sunnah. Dia tidak komitmen dengan ucapannya. Ketika ada pelanggaran dan dosa kemudian dia melakukannya. Wallahi orang yang semacam ini tidak komitmen dengan ucapannya. Dia menyatakan bahwasanya ini adalah sunnah, tidak wajib, tetapi ketika kewajiban dia dalam keadaan meremehkan kewajibannya. Ketika dalam keadaan dihadapkan dengan dosa dan kemungkaran dia kerjakan. Ucapan apa semacam ini? Ya. Segeralah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah. Karena yang namanya umur manusia tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang dalam keadaan melakukan kemungkaran-kemungkaran, meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, kemudian Allah cabut nyawanya. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Kita selaku manusia, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, memang sering terjatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang bukan maksum, yang terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Tetapi seorang mukmin, di antara sifat seorang mukmin adalah ketika dia melakukan dosa maka dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan segera bertobat, wal inabatu ilaihi, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat mukmin. Sebagaimana disebutkan oleh ulama bahwa di antara sifat mukmin idza aznaba istaghfar. Apabila dia melakukan dosa, istighfar. Maka niscaya dia akan bersegera untuk istighfar. Segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepadanya. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat mukmin. Ya. Dan juga seorang mukmin ketika dia dalam keadaan pernah melakukan dosa, maka dia akan berupaya dan berusaha untuk menjauhi dosa yang pernah dia kerjakan dan juga menjauhi sebab-sebab yang bisa menghantarkannya kepada dosa itu. Sebagaimana datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallam, la yudagul mu'min min juhrin wahid marratain. Kata Rasulullah sallam, yang artinya seorang mukmin, ya, tidak akan tersengat pada satu lubang yang di sana ada binatang yang menyengatnya untuk yang kedua kalinya. La yudagul mu'min, ya, min juhrin wahid marratain. Seorang mukmin tidak akan tersengat pada satu lubang untuk kedua kalinya. Di dalam hadis ini, bahwa seorang mukmin yang telah melakukan dosa, padahal dia dalam keadaan sudah berupaya dan berusaha untuk membentengi dirinya dari kemaksiatan itu, tetapi ketika dia masuk ke dalam dosa, maka niscaya dia akan menyesali perbuatan dosanya. Niscaya dia akan meninggalkan perbuatan dosanya dan juga meninggalkan sebab-sebab yang bisa menghantarkannya kepada dosa itu. Karena dia telah merasakan dampak negatif dari dosa yang pernah dia kerjakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Keadaannya adalah seperti seseorang yang memasukkan tangannya ke dalam satu lubang yang di sana terdapat ular berbisa. Kemudian ular tadi mematoknya. Kemudian akhirnya orang tadi dalam keadaan sampai sakitnya hingga wafatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Apakah mungkin orang tadi yang hampir wafat karena terkena ular dengan memasukkan tangannya ke dalam satu lubang, kemudian setelah sembuh, apakah mungkin dia dalam keadaan akan memasukkan tangannya kembali ke lubang yang sama? Wallahi, seseorang yang memiliki akal, seseorang yang memiliki kecerdasan, seseorang yang suci hatinya, niscaya dengan keadaan semacam itu, maka dengan dosa yang pernah dia kerjakan, dia tidak akan mengulangi dosa yang pernah dia lakukan. Sebagaimana orang tadi, dia dalam keadaan tidak akan memasukkan kembali tangannya ke dalam lubang yang sama, karena dia dalam keadaan terkena bisa, hampir mati. Niscaya dia akan meninggalkan lubang tadi, bahkan akan berusaha ya untuk menutup lubang tadi dengan apapun yang dia mampu. Ini adalah permisalan seorang mukmin, oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan dengan hadis ini bahwa seorang mukmin tidak akan masuk ke dalam lubang yang satu untuk kedua kalinya, masuk ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, bercerminlah dengan apa yang ada pada diri kita. Introspeksilah akan diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk al-muhsin fi islamihi? Apakah kita termasuk dari kalangan al-mu'min al-qawi? Ataukah sebaliknya, termasuk al-musi fi islamihi atau al-mu'min ad-da'if? Bagi kita yang sudah melihat diri kita, telah menjalankan kewajiban-kewajiban kita, telah berupaya untuk menjalankan sunnah-sunnah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga meminta kepada Allah keistiqomahan. Dan barang siapa yang melihat dirinya termasuk dari seorang yang jelek keislamannya, seorang yang lemah keimanannya, maka segeralah untuk berbenah diri. Segeralah untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang jujur. Semoga apa yang disebutkan pada khutbah di siang hari ini bisa memberikan manfaat untuk khatib khususnya dan untuk antum secara umumnya. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.